warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wa la alihi wa sallam wa saral umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Ma'asir al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan bab yang ke-206 dalam kitab aslinya, bab yang ke-234. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu iyadatil mardu. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab keutamaan menjenguk atau membesuk atau mengunjungi orang-orang yang sakit. Keutamaan menjenguk atau mengunjungi orang-orang yang sakit juga sudah kita kaji bersama dalam beberapa bab yang sebelumnya. Namun di sini ada satu faedah sehingga al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meletakkannya dalam bab tersendiri. Kalau terkumpul amal yang mulia menjenguk orang yang sakit dengan amal yang lainnya berpuasa sunnah, kemudian menyaksikan jenazah atau takziah, kemudian terkumpul dengan sedekah berupa memberi makan orang yang miskin, maka amal ini amal yang sangat mulia yang menjadikan pelakunya itu mendapatkan balasan al-jannah, yaitu surga. Hadis yang ke-400 atau 515 dalam kitab aslinya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sakhr. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man asbahal yawma minkum sha'iman? Qala Abu Bakar, ana. Qala alaihi salatu wassalam, man ada minkumul yawma maridun? Qala Abu Bakrin, ana. Qala alaihi salatu wassalam, man sahida minkumul yawma janasatan? Qala Abu Bakrin, ana. Qala alaihi salatu wassalam, man at'amal yawma miskinan? Qala Abu Bakrin, ana. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, siapa yang memasuki waktu subuhnya di hari ini dalam keadaan sedang berpuasa di antara kalian? Maka berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, saya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa di antara kalian yang hari ini telah menjenguk atau membesuk orang yang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar menyatakan, saya. Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan pertanyaannya, siapa hari ini di antara kalian yang telah mempersaksikan jenazah saudaranya bertakziah? Abu Bakar menjawab, saya. Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya lagi, siapa yang hari ini telah memberi makan seorang miskin? Abu Bakar menjawab, saya. Terkumpul dalam satu hari 4 amalan yang dilakukan oleh Abu Bakar. Puasa sunnah, menjenguk saudaranya yang sakit, mengiringi jenazah, dan memberi makan orang yang miskin. Qala Marwanu, berkata Marwan perawi hadis ini, balaghani anan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala majtama'a hadhil khisalu fi rajulin fi yaumin illa dakhala al-jannah. Berkata Marwan, telah sampai padaku sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, siapa yang perangai-perangai ini, empat perangai tadi, empat amalan ini, terkumpul pada diri seseorang dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga. Ma'asyiral ikhwah, a'azani wa a'azakumullah, dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam suatu hari bertanya kepada para sahabatnya, siapa yang hari ini ketika dia telah memasuki waktu subuhnya di antara kalian dalam keadaan berpuasa? Abu Bakar langsung menjawab, saya wahai Rasulullah. Dari pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya, di sini ada satu pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah sosok pemimpin. Sosok pemimpin umat yang senantiasa perhatian terhadap para sahabatnya. Artinya dia senantiasa mencari tahu kabar sahabatnya. Bagaimana kabar berita mereka di hari ini? Mereka apakah dalam keadaan sehat, mereka apakah dalam keadaan sakit, mereka apakah dalam keadaan kekurangan dalam makan, mereka dalam keadaan bagaimana? Ini ditanyakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Berarti Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai pemimpin umat itu senantiasa mencari tahu kabar para sahabatnya. Termasuk amalan-amalan mereka ditanyakan. Siapa di antara kalian yang hari ini dalam keadaan puasa sunnah? Abu Bakar langsung menyatakan, saya. Ini dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam rangka untuk membimbing mereka, para sahabat dan umatnya secara umum, untuk semangat melakukan amal kebajikan. Amal kebajikan dengan beragam macam-macamnya. Karena abwabul khair katsira. Jadi pintu-pintu kebajikan itu sangat banyak. Mungkin kita kalau ingin mengamalkan seluruh pintu-pintu kebajikan, ini sesuatu yang sangat sulit bagi kita. Maka di antara kemudahan yang ada dalam agama Islam, dalam agama Islam itu terdapat banyak pintu-pintu kebajikan. Kalau seseorang mungkin sulit mengamalkan satu pintu kebajikan, maka terbuka baginya pintu kebajikan yang lainnya. Mungkin dia sulit mengamalkan pintu kebajikan berupa saum, dia mungkin bisa mengamalkan pintu kebajikan yang lainnya berupa sedekah atau iadatul mardha, menjenguk orang sakit, atau mengiringi jenazah, atau amal-amal kebajikan yang lainnya yang sangat banyak dalam Islam. Ini diantara nikmat yang azimah bagi seorang muslim. Dalam Islam itu terdapat banyak pintu-pintu kebajikan. Ketika Rasulullah bertanya, siapa diantara kalian yang hari ini dalam keadaan puasa? Abu Bakar menjawab, saya. Dan pernyataan seseorang yang menjawab ketika ditanya tentang satu amalan, mengatakan saya hari ini sedang mengamalkan amal tersebut, ini bukan sebagai bentuk rekomendasi terhadap dirinya sendiri. bukan juga sebagai bentuk menampak-nampakkan amal kebajikan. Karena tentunya menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wasallam di sini hukumnya wajib. Adapun yang tercela kalau orang itu menyatakan dirinya itu mengamalkan satu amal kebajikan dalam rangka untuk membangga-banggakan diri, untuk ujub diri, ini yang madmum, ini yang tercela. Jadi sekedar untuk menjawab pertanyaan itu perkara yang dibolehkan karena dilakukan oleh manusia terbaik setelah Nabi alaihi salatu wasalam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, ketika ditanya siapa di antara kalian yang hari ini memasuki waktu subuh dalam keadaan berpuasa. Abu Bakar ditanya merasa dirinya yang mengamalkan, menjawab pertanyaan Nabi alaihi salatu wasalam adalah sesuatu yang wajib, maka beliau nyatakan, saya wahai Rasulullah, saya hari ini berpuasa. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam melanjutkan pertanyaannya, siapa yang hari ini di antara kalian telah menjenguk orang yang sakit? Abu Bakar pun menjawab, saya. Siapa di antara kalian yang hari ini telah menyaksikan atau mengiringi jenazah saudaranya? Abu Bakar menjawab, saya. Dalam riwayat Muslim disebut dengan lafaz man tabi'al yauma jinazatan, siapa yang hari ini mengiringi, mengikuti jenazah. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan dalam pertanyaannya, siapa yang hari ini di antara kalian memberi makan seorang miskin? Lagi-lagi Abu Bakar menyatakan, saya. Dalam satu hari terkumpul empat kebajikan pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, di hari itu beliau puasa, berpuasa. Di hari itu beliau menjenguk orang yang sakit. Dan di hari itu pula beliau mengiringi jenazah saudaranya yang muslim. Dan di hari itu pula beliau memberi makan seorang miskin. Terkumpul pada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu empat perangai yang mulia dalam satu hari. Kemudian Marwan meriwayatkan telah tersiar khabar kepadaku bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, tidaklah terkumpul empat perangai ini pada diri seseorang dalam satu hari kecuali dia pasti masuk surga. Kalau seseorang dalam satu hari terkumpul pada dirinya empat kebajikan ini, dia puasa sunnah, dia menjenguk orang yang sakit, dia mengiringi jenazah saudaranya, dan dia memberi makan seorang miskin, maka amal tersebut akan menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Ini juga di antara riwayat yang menyebutkan bisyarah, kabar gembira dari Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Abu Bakar di masa hidupnya beliau dinas sebagai ahlul jannah. Rasulullah menyatakan, tidaklah terkumpul empat perkara ini, empat amal kebajikan ini pada diri seseorang dalam satu hari kecuali dia masuk surga. Ternyata empat amalan ini terkumpul pada diri Abu Bakar As-Siddiq. Berarti Abu Bakar As-Siddiq dinas di masa hidupnya sebagai ahlul jannah. Rasulullah menyatakan dia masuk surga. Tentunya kita tahu bagaimana kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Dia menyatakan yang demikian itu bukan untuk mufakharah, bukan untuk membangga-banggakan dirinya. Jauh beliau dari sifat tercela yang semacam ini. Bukan pula beliau menyatakan yang demikian itu dalam rangka sebagai bentuk ujub diri. Bukan pula untuk riya, cari perhatian dari manusia, cari pamrih dari manusia, jauh beliau dari perangai yang tercela semacam itu. Beliau manusia terbaik setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Rasulullah menyatakan tidaklah terkumpul empat perangai ini pada diri seseorang dalam satu hari kecuali dia masuk surga. Dia masuk surga tanpa hisab. Disebutkan oleh para ulama hadis ini di antara sekian hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Dan ini juga sebagai bisarah, kabar gembira bagi beliau dengan surga. Juga dalam hadis ini terdapat keutamaan terkumpulnya empat amal kebajikan ini pada seseorang dalam satu hari. Maka terkumpulnya empat perangai ini pada diri seseorang dalam satu hari ini sebagai kabar gembira baginya dengan surga. Kalau suatu hari di antara kita bisa mengamalkan amal ini dalam satu hari, kita puasa sunnah, bertempatan kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita mengiringi jenazah saudara kita, dan kita memberi makan seorang miskin, maka itu sebagai kabar gembira bagi kita dengan surga. Dan tentunya untuk bisa mengamalkan keempat amal yang mulia ini sekaligus dalam satu hari, ini adalah hidayah wa taufik min Allah. Ini adalah hidayah dan taufik dari Allah. Tidak semua orang berkesempatan menggapai fadilah keutamaan amal yang agung ini. Maka kalau satu hari terkumpul pada diri kita empat amal yang agung dan mulia ini, maka sebagaimana dinyatakan oleh para ulama, maka ini sebagai bentuk kabar gembira bagi seseorang, dia akan menggapai al-jannah, surga. Hadis ini juga menjelaskan keutamaan puasa sunnah, keutamaan menjenguk orang yang sakit, keutamaan mengiringi jenazah, dan keutamaan memberi makan seorang yang miskin. Sebenarnya ini bukan amalan yang berat untuk kita lakukan. Maka ini perlu pembiasaan. Kalau tidak dibiasakan menjadi satu hal yang sulit atau berat untuk kita amalkan. Misalnya bertakziah, kalau tidak dibiasakan berat kita untuk mengayunkan kaki kita untuk mempersaksikan atau mengiringi jenazah saudara kita atau tetangga kita. Rasa malas itu akan menghalanginya. Menjenguk saudara kita yang sakit, ini sebenarnya bukan hal yang sulit atau hal yang berat. Tapi kalau tidak kita upayakan, maka menjadi hal yang sulit. Maka kita katakan untuk bisa menggapai amal ini, memang ini merupakan hidayah wa taufik min Allah. Hidayah dan taufik min Allah. Maka sebagai bisarah, kabar gembira bagi seorang muslim. Kalau bisa mengumpulkan empat perkara ini, empat amalan ini dalam satu hari. Dalam satu hari. Ini catatannya dalam satu hari. Siapa yang terkumpul empat amalan ini dalam satu hari, maka dia mendapatkan berita gembira akan menggapai al-jannah. Sehingga orang yang terbiasa berpuasa sunnah, terbiasa menjenguk saudaranya yang sakit, kemudian dia mudah untuk bertakziah, sering memberi makan orang yang miskin. Kemudian dalam satu hari dia menggapai kesempatan ini. Ini menunjukkan taufik dari Allah. Dia dimudahkan oleh Allah untuk menggapai amalan ini. Yang mungkin ini sulit diamalkan oleh saudara-saudara kita yang lainnya. Maka perlu adanya pembiasaan. Perlu adanya pembiasaan. Hal yang mudah, hal yang sepele akan menjadi sulit kalau jiwa kita itu tidak kita biasakan pada hal-hal yang baik. Kenapa demikian? Karena tabiat dasar jiwa manusia itu amarah bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan, kontra dengan hal-hal yang baik. Itu tabiat jiwa, tabiat dasar jiwa. Tentu baik dan jelek di sini harus sesuai dengan timbangan atau mizan syariat. Bukan perasaan kita, bukan berdasarkan akal kita. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-401 atau 516. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala ummi Sa'ib wa hiya tuzabzif faqal malaki qalat al-humma ahzaha Allah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mah la tasubbiha fa innaha tudhibu khatayal mu'mini kama yudhibul kiru habasal hadid. Berkata pengarang rahimahullah dan riwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata Nabi alaihi salatu wasalam pernah masuk menemui Ummu Sa'id dalam keadaan dia itu tuzabzib, dalam keadaan menggigil karena demam, karena panas dingin. Maka Nabi alaihi salatu wasalam menyapanya, malaki, ada apa denganmu? Kamu menderita sakit apa sampai kamu menggigil seperti itu? Ummu Sa'ib menjawab, al-humma, aku sedang panas atau demam wahai Rasulullah. Ahzahallah. Dalam satu riwayat, al-humma la barakallahu fiha, aku terkena demam, semoga Allah menghinakannya. Dalam satu riwayat, aku terkena demam, semoga Allah tidak memberkahi demam. Mendengar jawaban dari Ummu Sa'ib, maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Mah la tasubbiha, mah." Mah ini isim fi'il. Isim memiliki makna fi'il. Artinya ingkar, tahan kamu dari mengucapkan yang demikian itu. Kamu jangan mencelanya. Ha, kembali kepada al-humma. Kamu jangan mencela penyakit demam. Maka sesungguhnya penyakit demam ini akan menjadi sebab bisa menghilangkan dosa-dosa orang yang beriman, sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran atau karat pada besi. Dalam riwayat ini dijelaskan Nabi alaihi salatu wasalam pernah menjenguk Ummu Sa'ib yang sedang sakit. Apa penyakit yang diderita oleh Ummu Sa'ib? Yaitu penyakit demam sampai menggigil tubuhnya karena merasa dingin. Jadi panas itu kadang kalau tinggi itu pelakunya akan merasa seperti kedinginan. Padahal tubuhnya panas. Rasul menyatakan, ada apa dengan dirimu? Ummu Sa'ib menjawab, aku terkena demam wahai Rasulullah, semoga Allah membinasakannya. atau semoga Allah tidak memberkahi penyakit ini. Ini begitu menyiksaku. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, "Mah, tahan diri. Kamu jangan mengumpat seperti itu. Kamu jangan mencelanya, jangan mencela penyakit demam." Kemudian dijelaskan sebabnya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kenapa seorang muslim enggak boleh mencela penyakit demam panas pada tubuhnya? Karena penyakit demam ini akan menjadi sebab hilangnya atau bergugurannya dosa-dosa kita. Menjadi sebab bergugurannya dosa seorang hamba mukmin. Sebagaimana bara api itu bisa menghilangkan karat pada besi. Kalau besi yang karatan, yang kotor itu kalau ingin membersihkannya, maka harus dibakar dalam bara api. Maka karat-karatnya nanti akan rontok. Tinggal besi murninya. Kotoran-kotoran yang menempel pada besi itu akan rontok, akan hilang. Maka demikian seorang mukmin kalau menempel pada dirinya dosa-dosa, maka kalau dia terkena demam, demam ini akan menjadi sebab gugurnya, rontoknya dosa-dosa dia. Seperti rontoknya karat pada besi yang dipanaskan pada bara api yang menyala-nyala. Ketika dijenguk oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, Ummu Salamah ini mencela penyakit demam yang dia derita. Dia menyatakan, "Ini demam, ahsyahallah. Ini demam, semoga Allah tidak memberkahinya wahai Rasulullah." Maka ditegur oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka dalam hadis yang mulia ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya dosa-dosa itu bisa berguguran dari seorang mukmin karena sebab penyakit-penyakit yang dia derita. Di antaranya penyakit demam. Ini yang menjadi mukaffiratud dzunub, pelebur dosa-dosa seorang mukmin. Sekian banyak riwayat-riwayat yang menyatakan bahwasanya penyakit yang diderita oleh seseorang ketika dia bersabar, yahtasib, dia mengharapkan pahala atas musibah yang dia derita itu kepada Allah, ini akan menjadi sebab bergugurannya dosa-dosa dia. Termasuk di sini terkhusus penyakit al-huma. Maka penyakit huma di dunia ini bisa menggugurkan dosa-dosa seorang mukmin, mensucikannya, hingga nantinya dia akan bertemu dengan Allah Rabbnya dengan tanpa dosa. Dia akan bertemu dengan Rabbnya dalam keadaan dia suci dan disucikan dari kotoran, sehingga dia layak pantas untuk berdampingan dengan Rabbnya di negeri yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan di surga. Sehingga enggak butuh kepada tadhir, enggak butuh kepada pembersihan untuk disiksa terlebih dahulu di neraka. Tidak. Ini tentunya akan digapai oleh seorang mukmin yang benar-benar telah merealisasikan, mewujudkan keimanannya. Dia tidak membawa dosa-dosa kecuali apa yang bisa digugurkan oleh penyakit demam. Dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, "Masalul mu'mini hina yusibuhul waqu awil humma kamasalil hadidah tudhalun nar fayadhhabu khabathuha wa yabqa tayyibuha." Permisalan orang yang beriman ketika dia terkena penyakit demam atau panas tinggi itu permisalannya seperti sepotong besi yang dimasukkan ke bara api, maka karat dan kotorannya itu akan bersih. Yang tinggal bagian besi yang asli, yang bagus-bagusnya. Diriwayatkan oleh al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala jaa min hadisi Aisyah radhiyallahu taala anha annaha sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam an qaulihi ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah wa an qaulihi wa may ya'mal su'an yujza bih faqala alaihi salatu wassalam hadihi mu'adabatullahil abda bima yusibuhu minal humma wan nukbah hatta bidaah yadauha fi jaybi kamisihi fayakuduha fayafza'u lidalika hatta inal abda la yahruju min dunubihi kama yahruju at-tibrul ahmar minal qair. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tentang firman Allah Ta'ala, jika kamu tampakkan apa yang ada pada dirimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah akan menghisab dengannya. Dan juga tentang firman Allah, siapa yang mengamalkan satu kejelekan, Allah akan balas dengannya. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, ini merupakan balasan Allah terhadap seorang hamba karena sebab apa yang menimpa dirinya berupa demam atau musibah. Sampai barang yang dia letakkan di kantong bajunya kemudian dia hilang, kehilangan. Kemudian dia kaget, misalnya uang atau kalau sekarang mungkin HP atau pensil atau apa yang kita taruh di kantong kita kemudian kok hilang. Kemudian kita kaget, mana? Kalau dia sabar, itu termasuk dia mendapatkan keutamaan dalam riwayat ini. Hingga seorang hamba nanti akan keluar bersih dari dosa-dosanya seperti keluarnya logam merah atau besi merah dari bara api. Besi yang tadi ada kotoran-kotoran dimasukkan bara api, diangkat, dia akan bersih. Maka demikian. Maka keadaan seorang mukmin, kalau dia menderita demam, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka enggak boleh dia mencela demam yang dia derita. Dalam hadis ini memang tabiat dasar jiwa seorang hamba itu dia itu diberi tabiat untuk merasakan yang namanya sakit. Enggak ada seorang pun yang sanggup untuk menolaknya. Termasuk demam yang tinggi, kita akan sakit. Namun demikian kita tidak boleh, meskipun kita menderita sakit yang demikian, kok sampai mencela penyakit yang kita derita, itu enggak boleh. Atau berlebih-lebihan dalam mengeluh, ini juga tidak dibolehkan. Rasulullah alaihi salatu wasallam menuntunkan kepada Ummu Sa'id, la tasubbiha, kamu jangan mencelanya. Sampai demam, sampai menggigil, tentu itu adalah penderitaan yang luar biasa. Namun dinasihatkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, kamu jangan mencelanya. Dalam riwayat yang lalu tentang seorang Arab Badui, ketika dia demam didoakan Rasulullah, la ba'sa tahurun insyaallah. Dia menolaknya, tidak, sekali-kali tidak. Ini penyakit yang akan mengantarkanku ke liang kubur. Rasulullah menyatakan, ini sebagai pembersih dosa-dosamu insyaallah. Dia menentang sunnah Nabi. Maka Rasulullah mengatakan, "Na'am, benar kalau begitu." Maka akhirnya dia mati. Fa na'am idan. Iya, kalau begitu kata Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka hadis ini di antara sekian hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan penyakit demam kalau menimpa seorang muslim. Ini salah yang bisa kita kaji dalam kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan berfaedah bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.